Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Kita masuk pelajaran Taisirul Allam, Syarhul Umdatil Ahkam. Kita masuk hadis yang ke-26. Al-hadithus sadisu wal-ishrun. Hadis yang ke-26. An Anas ibn Malikin radhiyallahu anhu qala ja'a a'rabiyun fabala fi ta'ifatil masjidi fazajarahun nasu fanahahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Falamma qada bawlahu amara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bidhanubin min ma'in fa'uhriqa alaihi. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hadis yang berkaitan tentang seorang badui. Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita, ja'a a'rabiyun, pada suatu hari datang seorang a'rabi. A'rabi ini maknanya seorang laki-laki dari pegunungan, dari pedalaman, dari desa, dalam sedalam-dalamnya. Artinya benar-benar dari pelosok, bukan dari perkotaan. Tidak mengerti adab, benar-benar dari pelosok, dusun, benar-benar dusun, kampung benar-benar di pelosok, benar-benar di pelosok. Dia datang ke masjid Rasulullah SAW. Namanya masjid pada zaman itu tidak sama dengan sekarang. Kalau sekarang, alhamdulillah, sudah pakai keramik, sudah pakai furush, sudah pakai tikar yang subhanallah empuk, kalau sholat itu terasa nyaman. Kalau dulu belum, masih pasir, masih tanah. Dia mengira ya sama seperti di tempat lain, di tempat umum, sama seperti di tempat padang pasir, ya. Namanya tanah, berarti kalau tanah ya tempat buang hajat bisa dilakukan di situ. Berarti di sini boleh kencing. Akhirnya dia nyari sela-sela tiang. Akhirnya dia kencing di tiang masjid. Karena dikiranya sama seperti tempat yang lain. Fazajarahun nas, maka para sahabat pun menganggap hal ini perkara yang besar, luar biasa. Ini masjid Rasulullah SAW, dibangun oleh Rasulullah SAW, tempat ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kok kencing di situ? Fazajarahun nas, dihardik oleh para sahabat. Ini orang badui ini belum tahu. Namanya badui, tempatnya jauh dari perkotaan, tidak mendengar hadis Rasulullah SAW, tidak mendengar adab dari Rasulullah SAW, langsung kencing lepas begitu saja. Maka para sahabat marah melihat yang seperti ini benar-benar kemungkaran, dihardik. Dalam riwayat lain disebutkan mah hardikan mereka. Mah, ini bahasa kitanya jangan, atau bahasa yang semisal itu. Fanahahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan asyarul hibbah, barakallahu fikum, para sahabat menghardik Nabi SAW. Apa kira-kira yang dilakukan oleh beliau? Apakah mungkin ini juga kemungkaran? Nabi SAW tentu lebih menghardik lagi, lebih marah lagi. Para sahabat saja marah, apalagi Nabi SAW. Tentu Nabi SAW lebih marah. Apakah demikian? Lah, tidak. Ternyata yang dilakukan oleh Nabi SAW melarang para sahabat untuk menghardiknya. Membiarkan dia kencing, kencinglah. Selesai. Falamma qadha baulahu, setelah selesai dia kencing, amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bi dzanubin. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk diambilkan dzanub min ma'in. Dzanub itu bahasa kitanya gayung, gayung ya, gayung yang berisikan air. Fa uhriqa alaihi, maka beliau tuangkan, beliau siramkan ke tempat yang terkena kencing tadi. Tempat yang dikencing oleh orang Badui tadi disiram oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, selesai. Ini yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini terdapat rahasia, terdapat sirrun azim, rahasia yang sangat agung dalam dakwah ilallah. Terdapat keutamaan, terdapat metode dakwah, terdapat faedah dalam hal metode dakwah. Nabi SAW mengajarkan kepada kita, kepada terhadap orang yang baru, itu seperti ini loh caranya. Orang itu tidak bisa dipukul rata, gak bisa dipukul rata. Harus dibedakan orang baru, orang yang berilmu, orang yang punya kedudukan, orang yang baru, orang yang sudah belajar, orang yang sudah lama, itu tidak bisa dipukul rata. Nabi SAW melakukan hal ini. Beliau SAW tidak menghardik para sahabat. Afwan, tidak menghardik seorang badui ini. Bukan. Tidak menghardik seorang badui ini. Yang dijadikan tolak ukur oleh badui ini Nabi SAW. Kalau Nabi menghardik sudah pergi dia, kabur. Tapi Nabi SAW tidak menghardik. Diperintahkan para sahabat untuk berhenti. Fanahahum, sudah dilarang para sahabat untuk meneruskan hardikannya. Dilarang. Kenapa? Di sini ada tiga faedah. Nanti akan disebutkan oleh Syekh rahimahullah. Kita sampaikan di sini faedah yang pertama, kalau dia dilarang dalam keadaan seperti itu, niscaya akan menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Dalam kaidah, ketika kita mencegah kemungkaran namun menimbulkan kemungkaran yang lebih besar, maka haram hukumnya. Tidak boleh mencegah kemungkaran ketika menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Apa kemungkaran yang lebih besar? Tentu ketika Rasulullah SAW menghardik juga, nyuruh dia pergi dalam keadaan seperti itu, dia akan lari tentunya. Kalau dia lari, air kencingnya kemana-mana, tidak di satu tempat saja, di sudut kanan, sudut kiri, belakang, depan, kena semua. Kena semua, akan kemana-mana air kencingnya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW tidak melakukan hal ini karena kalau beliau SAW melakukan ini, niscaya kalau beliau bisa menahan, kalau badui ini tadi bisa menahan kencing, dia akan tahan. Kalau dia tahan kencing dalam keadaan sudah benar-benar ingin keluar, ini dia tahan, akan bermudarat dalam sisi kesehatan. Pilihannya antara salah satu dari dua itu, ditahan atau dibiarkan keluar tapi lari, ditahan tapi pergi. Salah satu dari dua itu, dua-duanya mudarat, dua-duanya bermudarat, maka tidak dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Faedah yang kedua, faedah yang ketiga, lebih diterima. Hal ini lebih mendekatkan pada kebenaran. Artinya lebih melunakkan hati seorang badui ini. Masya Allah, aku yang seperti ini tidak dihardik oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Alangkah mulianya akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lebih mudah diterima dalam dakwah ketika seseorang mempertimbangkan maslahat dan mafsadat. Barakallahu fikum. Maka setelah itu Nabi SAW sholat. Terdengar doa dari badui ini. Karena kagumnya dia dengan akhlak Nabi SAW, dia mengatakan, Allahummarhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, rahmatilah aku sama Muhammad saja, ya Allah, yang lain jangan. Saking kagumnya dengan akhlak Nabi Salawatullahi wassalamu alaihi. Subhanallah. Maka Nabi SAW menegur dia, Qad hajartal wasi', engkau telah membatasi sesuatu yang luas. rahmat Allah itu luas, tidak terbatas untukku dan untuk engkau saja. Rahmat Allah itu luas. Barakallahu fikum. Syahidnya dia mengatakan seperti ini karena akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Barakallahu fikum. Kita masuk apa yang disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah. Gharibul hadis, kata-kata yang asing dalam hadis, Arabi, Arabi bi fathil hamzah, dengan difathahkan hamzahnya, nisbatul a'rab, nisbah disandarkan kepada orang-orang a'rab. Wahum sukkanul badiyah, mereka adalah orang-orang yang tinggal di pedalaman. Waqad ja'ati nisbatu fihi ila ja'ilal jam'i dunal wahid, dan telah datang dalam bahasa Arab dengan penisbahan yang dalam bentuk jamak, padahal dia satu orang. Arabi, mufradnya Arabi, Arabi boleh sama-sama satu orang dia. Fi ta'ifatil masjid, di ta'ifah masjid, maksudnya di sisi masjid, di sisi masjid. Fazajaruhun nas, dizajar oleh manusia, maknanya naharuhu, mereka menghardiknya. Bidhanubin min ma, dhanub dari air, bifathi dhal, dengan difathahkan dhalnya, al-mu'jamah, dhal yang pakai titik. Dhanub sama dhunub beda. Kalau dhunub, apa artinya dhunub? Dosa, ya. Dhunubun artinya dosa. Dhunubun, ismun, dosa. Akan tetapi kalau zalnya difathahkan, zanub artinya jadi apa tadi? Oh, gayung itu ya, apa tadi? Gayung ya, yang kita untuk ngambil itu. Zanub beda sedikit saja, tipis bedanya. Cuma difathahkan artinya sudah beda. Zanub sama zunub. Allahumma ighfir lana dzunubana, gitu ya kalau berdoa. Jangan Allahumma ighfir lana dzanubana, jangan. Maknanya sudah berubah. Adalu al-mala' bil ma', ya, yang dipenuhi dengan air. Wala tusamma dzanuban, tidaklah dinamakan dzanub illa idza kana fiha ma', kecuali apabila dalamnya ada air. Jadi dzanub itu sudah mencakup di dalamnya air. Barakallahu fikum. Beda dengan seperti mighraf, ya, dalu itu belum ada airnya. Tapi kalau dzanub itu sudah ada air otomatis di dalamnya. Al-ma'na al-ijmali, makna secara global di dalam hadis ini. Min 'adatil a'rab, termasuk dari kebiasaan orang-orang badui yang tinggal di pedalaman, di desa yang sangat jauh dari perkotaan. Al-jafa'u wal-jahl, di antara sifat mereka adalah kaku dan bodoh. Libu'dihim an ta'allumi ma anzalallahu ala rasulihi, karena jauhnya mereka dari mempelajari apa yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada rasulnya. Fabainama kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi ashabihi fil masjidin nabawi, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya di Masjid Nabawi, di tengah-tengah para sahabatnya, idja'a a'rabiyyun, tiba-tiba datang seorang badui. Wabala fi ahadi jawanibil masjidi, dia kencing di salah satu sisi-sisi masjid. Dhannan minhu annahu kalfalati, dia mengira bahwasanya di tempat tersebut sama seperti di gurun pasir, di tempat terbuka. Fa'adzama fi'luhu ala sahabah, para sahabat pun menganggap besar apa yang dilakukan oleh seorang badui ini, menganggap ini perkara yang luar biasa, perkara yang besar, bukan perkara yang remeh. Li'azmi hurmatil masajid, karena mulianya kedudukan masjid, mulianya kehormatan, dimuliakannya masjid. Masjid-masjid itu memiliki kemuliaan. Fanharu, mereka pun menghardiknya. Fi asna'i baulihi, di tengah-tengah kencingnya. Tatkala dia sedang kencing, dihardik oleh para sahabatnya. Walakin sahibul khuluqil karim, akan tetapi seseorang yang akhlaknya mulia, alladzi bu'itha bitabsyiri wat taysir, yang diutus dengan membawa kabar gembira dan memberikan kemudahan, walima ya'lamuhu min halil a'rab, dan dia pun mengetahui keadaan orang badui ini, nahahum an zajrihi, beliau sallallahu alaihi wasallam melarang para sahabat dari menghardik mereka. li'alla yulawithu buq'an katsiratan minal masjid, agar tidak tercemari kencing tersebut, agar masjid-masjid, agar tempat yang banyak di masjid itu tidak tercemari dengan kencingnya, agar dari banyak tempat di masjid itu tidak tercemari dengan kencingnya. Oleh karena itulah Rasulullah SAW melarang para sahabat untuk menghardiknya. Wali Allah yusibahu dharar biqat ibaulihi alaihi, dan agar tidak menimpa seorang badui ini dharar, bahaya, dengan sebab dia memutus kencingnya. Kalau dia sudah memutus kencingnya sedang keluar seperti itu, tentu terasa tidak enak. Ya, kita rasakan saja kalau kita sudah benar-benar ingin keluar, keluar itu rasanya lega. Ketika sedang lega-lega seperti ini ditahan, apa kira-kira rasanya? Luar biasa tidak enak sekali. Maka Rasulullah SAW melarang para sahabat untuk menghardiknya. Wal yakuna ad'a li qabul nasiha, yang demikian itu pula dilakukan Rasulullah SAW agar lebih mudah untuk menerima nasihat. Lebih mudah untuk menerima nasihat, soalnya dia sudah plong, sudah keluar. Coba pas lagi kencing tadi, lagi benar-benar keluar. Ya akhi, bertakwalah engkau kepada Allah. Ini masjid, bukan tempat kencing. Bukan tempat yang layak seperti ini. Perbuatan antum tidak bagus. Antum ini bagaimana, dari mana? Kira-kira gimana? Hah? Gak akan nerima, susah untuk nerima. Ada apa ini? Dia pun akan mengingkari seperti ini. Ya. Sedang asik-asik keluar, sedang benar-benar keluar, tiba-tiba langsung dinasehati. Bagaimana kira-kira yang seperti ini? Yang seperti ini akan menyebabkan nasihat tidak diterima. Akan tapi kalau dia sudah benar-benar keluar, tenang, dah, baru masuk nasihat. Masya Allah, metode dari Nabi SAW. Barakallahu fikum. Bisa juga mungkin kita kiaskan misal dalam hal seorang yang terjadi keganjalan dalam hatinya. Dia memiliki kritikan-kritikan misal kepada kita. Sampaikan terus, sampaikan silakan sampai selesai. Setelah itu baru kita jelaskan satu persatu. Ternyata yang seperti ini tidak benar. Saya punya buktinya, ini dalilnya. Demikian. Oh, yang seperti ini benar mengenai saya, jazakallahu khairan. Yang seperti ini tidak. Demikian, subhanallah. Bagus yang seperti ini. Jadi semuanya, semua haknya tertunaikan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kita ambil pelajaran dari apa yang disebutkan oleh Nabi SAW di sini. Yang seperti itu agar lebih mudah untuk diterima nasihat dari Nabi SAW. Wa ta'lim, dan pengajaran. Hina ma yu'allimuhun Nabi SAW, ketika Nabi SAW memberikan pengajaran kepadanya. Wa amarahum bi an yutahhiru makana baulihi, dan Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk membersihkan, untuk menyiramkan tempat kencingnya. Bisob bidalwin min ma'in alaihi, dengan menyiramkan air yang terdapat di gayung. Ma'ayu khadu minal hadith, yang diambil faedah dari hadis ini. Al-awwal, yang pertama. Innal bawla alal ardi yutahhar bi ghamrihi bil ma', sesungguhnya kencing di tanah itu sucinya dengan cara menuangkan air di situ. Jadi tidak perlu memberat-beratkan, wah, diambil dulu tanah, dicari dulu tanah, tanah yang banyak segenggam, oh kurang segenggam, cari yang banyak lagi, dituangkan dulu tanah, habis itu baru siram air. Tidak perlu seperti itu memberat-beratkan. Bagaimana caranya? Ambil saja air di gayung, siram, selesai. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW di sini. Wala yustarutu naqlut turab, dan tidak disyaratkan untuk memindahkan debu, memindahkan tanah tersebut. Nah, misal tanah tersebut kena kencing, digali dulu, kemudian pindahkan ke tempat sampah sana, dipindahkan ke tempat yang jauh, tidak perlu yang seperti itu memberat-beratkan diri. Tidak perlu memindahkan tanah dari tempat ba'da dzalika, dari tempat tersebut setelah itu. Wala qablahu, dan sebelum itu enggak perlu. Misal setelah kencing, ya setelah disiram, digali, dipindahkan tanahnya ke tempat lain, atau sebelum itu digali, dipindahkan ke tempat lain, tidak perlu, itu memberat-beratkan. Adzani ihtiramul masajid wa tathhiruha. Faedah yang kedua, kemuliaan masjid dan kesucian masjid. Tidak selayaknya masjid dikotori. Tidak boleh masjid dikotori. Tidak boleh masjid dibuang sampah di dalamnya. Tidak boleh di masjid seseorang mengangkat suara. Tidak boleh di masjid seseorang ribut seperti anak-anak. Tidak boleh ribut di masjid. Ya, anak-anak tidak boleh ribut di masjid. Di masjid juga tidak boleh dikotori, walaupun dengan benda yang suci, walaupun dengan sesuatu yang suci, tidak diperbolehkan. Masjid itu adalah tempat mulia, tempat malaikat, salah satu rumah dari rumah-rumah Allah. Maka sesungguhnya masjid itu adalah tempat yang mulia, wajib bagi kita untuk memuliakannya. Adz-tsalits, faedah yang ketiga, samahatu khuluqin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alangkah mulianya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, alangkah lapangnya akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam. Faqad arsyadal a'rabiyyu bi rif'in walinin. Maka sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah membimbingkan seorang badui ini dengan bimbingan yang lembut, lemah lembut. Ba'dama bala, setelah dia kencing. Mimma yaj'aluhu yaqul, yang demikian ini menyebabkan seorang badui ini berdoa, Allahummarhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Menyebabkan dia berdoa, ya Allah rahmati aku dan Muhammad, dan jangan engkau rahmati bersama kami seorang pun. Kama ja'a fi sahih al-Bukhari, doa dari seorang badui ini disebutkan dalam sahih al-Bukhari nomor 6010. Hadis ini secara umum dua-duanya Bukhari dan Muslim. Akan tapi lafaz Allahummarhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan, lafaz doa tadi di dalam riwayat Bukhari. Ar-rabi', faedah yang ketiga, bughdu nadharihi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat ya. Ar-rabi', faedah yang keempat. Bughdu nadharihi sallallahu alaihi wasallam wa ma'rifatuhu li tabai'in nas. Subhanallah, faedah yang sangat agung. Jauhnya pandangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau sallallahu alaihi wasallam mengetahui tabiat-tabiat manusia. Jauh pandangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang seperti ini tidak terpikir oleh para sahabat. Enggak kepikir oleh para sahabat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mempertimbangkan hal ini. Masyaallah. Subhanallah, Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mempertimbangkan hal ini. Para sahabat ya melihat itu ya geger, namanya masjid, loh, kok dikencingi? Biasa, dasar, langsung dihardik. Nabi SAW tidak demikian. Jauh sudut pandang beliau. Beliau SAW memikirkan, menimbang maslahat dan mafsadat, ditimbang oleh Nabi SAW. Dilarang mereka untuk menghardik seorang badui ini, karena Nabi SAW mengetahui tabiat badui ini. Maka semestinya demikian bagi kita masyarul ahibbah barakallahu fikum. Semoga kita bisa mencontoh Nabi SAW dalam hal ini, senantiasa mempertimbangkan maslahat mudharat. Mempertimbangkan maslahat mudharat. Pertimbangan yang sangat bagus yang dilakukan oleh Nabi SAW. Memang Nabi SAW adalah seorang yang cerdas, seorang yang memiliki keutamaan yang sangat besar, yang direkomendasi langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Wa innaka la'ala khuluqil 'adzim. Allah mengatakan, sungguh wahai Muhammad, engkau berada di atas akhlak yang sangat agung. Al-khamis, faedah yang kelima. 'Inda tazahumil mafasid yurtakabu akhaffuha. Ketika terjadi benturan mafsadat sama mafsadat, maka yang lebih ringan ini ditempuh. Ditempuh yang lebih ringan. Sama seperti di sini, kencing di masjid ini mafsadat bukan? Mafsadat. Mafsadat itu mudarat ya. Mudarat. Kencing di masjid mudarat bukan? Mudarat, mafsadat ya. Mafsadat kencing di masjid. Akan tetapi ketika dihardik, dicegah, diusir ketika dia sedang kencing itu akan menimbulkan mudarat yang lebih besar. Maka biarlah. Ya, biarlah dia kencing. Biarlah dia kencing, setelah itu baru ditegur. Ya, biarlah dia kencing dulu. Maka diambil yang paling ringan, paling ringan. Ini ringan, lebih ringan daripada ketika dia dihardik. Ya, dihardik lebih besar nanti kemudaratannya. Maka diambil yang paling ringan ketika berjumpa dua mafsadat. Yang diambil adalah yang paling ringan. Faqad tarakahu yukmilu baulahu. Maka Nabi SAW membiarkan dia untuk menyempurnakan kencingnya. Li ajli ma yatarattab minal adrar biqat'ihi alaihi. Agar tidak timbul kemudaratan dengan dia menahan kencingnya, memutus kencingnya. Kalau dia memutus kencingnya akan timbul kemudaratan. Maka Nabi SAW tidak mencegahnya ketika itu sampai dia selesai. Setelah dia selesai baru masuk nasihat. Baru masuk nasihat. As-sadis, faedah yang keenam, innal bu'da 'anil nasi wal mudun yusabbibul jafa'a wal jahla. Sesungguhnya jauh dari manusia dan kota menyebabkan kekakuan dan kebodohan. Maknanya adalah ketika seorang tinggal di pedalaman, tidak ada Al-Quran, tidak ada sunnah yang dia pelajari, ya wala kalam ulama, ini menyebabkan dia bodoh. Menyebabkan dia bodoh dan jahil, menyebabkan dia jafa, kaku hidupnya. Tidak bergaul dengan manusia. Barakallahu fikum. Berbeda dengan seorang walaupun dia tinggal di dusun, akan tetapi dia menghidupkan Al-Quran dan sunnah, menghidupkan ilmu-ilmu yang disampaikan oleh para ulama, maka yang demikian ini bagus, baik ya, karena dia mengamalkan syariat Islam, syariat Islam. Akan tetapi yang dilakukan oleh orang badui ini, dia tidak sesuai dengan syariat, dia tidak mempelajari syariat Islam, karena dia jauh, tempatnya jauh, tempatnya jauh. Dan yang seperti itu terjadi secara umum ya, secara umum seorang yang jauh dari perkotaan kaku akhlaknya, kaku, kaku akhlaknya. Tidak sama dengan seorang yang tinggal di kota-kota yang kemudian dia bergaul, berinteraksi dengan manusia lebih ringan, lebih luas pergaulannya. Allah Ta'ala alam. As-sabi', faedah yang ketujuh yang terakhir, arifku bita'limil jahil. Hendaklah ketika kita ingin mengajari orang yang bodoh itu dengan lemah lembut, lemah lembut. Orang yang bodoh ini lebih berhak diperlakukan lemah lembut. Dia tidak faham ilmu agama, maka jangan dikasari. Jangan dikasari, jangan dikatakan, "Wah, dasar kamu ini bodoh." Bodoh sekali. Jangan. Ya, tidak boleh yang demikian. Lihat akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW, metode yang beliau tempuh adalah metode yang sangat bagus, metode yang sangat bagus, yang sangat bagus. Maka semestinya kita mencontoh apa yang dilakukan oleh beliau salawatullahi wassalamu alaihi. Kesesuaian bab, kesesuaian hadis ini dengan bab kita, yakni pembahasan kita, pembahasan madzi dan selainnya. Kesesuaiannya adalah ketika seseorang mendapati air kencing di tanah, bagaimana cara membersihkannya? Bagaimana cara membersihkannya? Cukup dengan disiram air, tidak perlu memberat-beratkan. Ini kesesuaian hadis ini dalam pembahasan fikih kita. Dalam pembahasan fikih kita tidak perlu ditimpakan dengan tanah, kemudian digali, dicangkul, kemudian dibuang ke tempat lain. Tidak perlu seperti itu. Cukup disiramkan dengan air. Selesai. Walhamdulillah, selesai kita hadis yang ke-26. Insyaallah 26, di sini 26. Al-hadisus sadis wal isrun, hadis yang ke-26. Insyaallah pembahasan berikutnya hadis yang ke-27 tentang fitrah, ya. Tentang al-fitratu khamsun. Hadis yang 27 besok ya. Besok tadi. Yang tadi 26. Yang tadi hadis 26. Paham tuh? Ada yang ditanyakan? Paham ya? Kalau tidak ada yang ditanyakan biasanya paham biasanya. Nah, ya. Walhamdulillah kita dapat faedah yang sangat berharga pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita kemudahan untuk bisa mengamalkannya, untuk bisa menjadi seorang yang mengamalkan apa yang dibimbingkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akhiri kalau tidak ada yang tanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Thank you.